Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Melengkapi hadis Sibah bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu dan terakhir yang kita ambil kiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa selamat dan bebas dari perselisihan dan perpecahan yang terjadi di umat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu kembali kepada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini adalah pesan terakhir beliau bagi umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsungkan ma'asyiral ikhwah, di saat seseorang benar-benar mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata bimbingan ini berkonsekuensi besar. Konsekuensinya adalah menuntut pengorbanan dan perjuangan. Karena tidaklah ada para a'immatus sunnah berjalan di atas pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kecuali mendapatkan ujian yang sangat-sangat hebat. Kita mungkin telah mendengar sosok perjalanan, perjuangan dan pengorbanan Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam mempertahankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin kita juga sudah membaca para a'immah sebelumnya, Imam Malik di dalamnya. Kemudian barakallahu fikum, setelah alim syekhul Islam, setelah Imam Muhammad rahimahullah adalah alim syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sampai dengan imam yang dekat di masa kita sekarang ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semua mereka menerima konsekuensi besar di saat kembali membimbing umat dan menjaga serta memelihara mereka dari beragam perselisihan dan perpecahan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Pesan Nabi ini ternyata demikian sunnatullah dan konsekuensi besarnya. Beliau mengingatkan kembali setelah memerintahkan untuk kembali kepada jalan beliau dan jalan para sahabat Nabi dengan mengatakan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Tentu kalimat ini barakallahu fikum mengingatkan akan besarnya konsekuensi di saat seseorang kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Kenapa barakallahu fikum? Tadi sudah diterjemahkan oleh Abu Khadijah hadis tentang iftiraqul ummah. Rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Satu yang selamat, kemana 72-nya? Kemana 72-nya ma'asyiral ikhwah? Kalau kita mengambil satu ucapan para ulama bahwa semua ahlul bida'i wal ahwa'i akan berujung dan berakhir dengan satu pedang menghadapi ahlu sunnati wal jama'ah, faham kita yang dimaksud. Bahwa 72 itu mengarahkan moncong permusuhannya, senjatanya, kebenciannya kepada satu ini, berarti itulah dia konsekuensi menempuh jalan keselamatan barakallahu fikum. Karena besar konsekuensinya, Nabi berpesan tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya, jangan lepaskan, jangan engkau melepaskan. Atau mungkin suatu ketika, suatu masa anda lemah untuk berpegang terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, goncang hidupnya barakallahu fikum, tidak stabil di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini mara bahaya. Engkau harus segera mengembalikan dirimu kepada pesan Nabi alaihi salatu wassalam, tamassaku biha, berpegang teguhlah, berpegang dengan kuatlah engkau terhadap jalan keselamatan itu barakallahu. Kita akan bahas insyaAllah pembahasan yang akan datang, bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa seseorang itu terkadang ketika dia sendirian berpegang terhadap sunnah, dan banyaknya orang-orang yang tidak suka dan benci, muncul kewaspadaan, muncul kekhawatiran, muncul kesedihan. Di sana ada jalan yang diberikan kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghibur diri kita ini di saat kita berkesendirian berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ingat pesan ini, anda akan mendapatkan hiburan dari Allah di saat benar-benar tamassaku biha. Apa arti tamassaku biha tadi? Tamassaku biha masaka. Mana Abu Fudail? Masaka. Apa arti masaka yang situ? Imsik ya akhi. Ya, saya kasih. Imsik. Apa artinya? Peganglah. Ya. Berpeganglah yang kokoh engkau terhadap apa yang itu merupakan jalan keselamatan dalam perselisihan. Jangan lemah, jangan lembek. Nah, di saat seseorang itu kuat berpegang dengannya, banyak informasi dan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Sampai gambaran Al-Imam Ibnul Qayyim insyaAllah kita akan bahas besok, dengan dua permisalan yang sangat-sangat masuk akal, dan memang itulah jalan keselamatan barakallahu fikum. Bi'idnillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang Nabi berpesan tamassaku biha. Jangan lemah. Jangan loyo. Jangan lesu berpegang terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang akan menjadikan kita loyo, lesu, lemah ini banyak sekali. Banyak barakallahu fikum lingkungan kita, belum lagi teman-teman kita, belum dunia kita, belum kepribadian kita sendiri. Semuanya ini akan bisa, dan bersamaan dengan itu kita akan menutup pembahasan kita besok tentang bagaimanakah perihal tentang keberuntungan seseorang di saat berteman dengan teman yang baik, dan malapetaka terhadap dunia dan akhiratnya bisa dia salah memilih teman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu termasuk dari upaya untuk kita merajut hidup untuk selalu berada di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau menyebutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya, diingatkan kembali, diperkuat dengan mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajir, gigit sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Kita ini punya jumlah gigi berapa Pak Faisal? Ayo. 29. Setuju? Sepakat? Eh? Sepakat 29 semuanya? Enggak ada yang salah. Hah? 32 itu. 2 berapa? 32. 32. 32 barakallahu fikum. Ke-32 ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama gigi apa Pak? Abah Khadijah, satu cepat. Gigi seri, posisinya di mana? Di depan. Kedua? Giring, gigi taring yang paling tajam ya. Ketiga? Gigi geram. Nabi alaihi salatu wassalam menyinggung tentang sebuah kekuatan yang dimiliki oleh gigi geraham. Kalau Anda menggigit yang paling sakit, gigi mana? Abah Sur'ah. Yang paling sakit kena gigitannya. Gigi taring kenapa? Iya, karena paling lancip barakallahu fikum. Tapi ketika gigi yang paling lancip ini menggigit, lalu kemudian ya saling tarik menarik, punya kekuatan atau tidak? Kekuatan itu ada pada gigi geram. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengisyaratkan kepada siapapun yang kembali berpegang terhadap jalur keselamatan ini, gigit dengan gigi geram engkau. Maksudnya jangan dilepas. Jangan engkau barakallahu fikum melepaskan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kondisi apapun engkau pilih. Karena disinilah jalur keselamatan barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan dengan gambaran yang lain. Inna min waraikum ayyamas sabr. Dalam riwayat sayati ala nasi zamanun. Di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. Dalam sebuah riwayat, akan datang di tengah-tengah manusia ini waktu dan masa. Apa itu? Al-mutamassikuna bidinihi kalqabidhi alal jamri. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang berpegang dengan agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Pernah coba Zur'ah megang bara api? Belum. Kenapa? Kenapa tidak dicoba? Karena panas. Barakallahu fikum. Zur'ah mengatakan, karena panas. Iya. Tapi kalau yang panas ini terus digenggam dengan kuat dan kokoh, memang perih dan sakit. Tetapi lambat laun akan padam di tangan engkau sendiri. Tapi coba dilepaskan. Di saat engkau menggenggam, lalu engkau lepaskan bara api. Membakar engkau, membakar sekeliling engkau, barakallahu. Gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ma'aqillati bersamaan dengan sedikit yang memberikan pembelaan kepadanya, menggambarkan orang yang tidak suka, orang yang mencela berlipat-lipat jumlahnya. Itulah konsekuensi kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi di masa kita sekarang, tidak ada kita menemukan sebuah masjid dari saudara kita muslimin, kecuali di sana kita menemukan dan menjumpai hal-hal asing di dalam agama. Perkara-perkara asing yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu pun dari rumahnya Allah illa kecuali yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Kita mungkin akan coba Baitullahil Haram bagaimana? Oh, tempat numpuknya berbagai macam bentuk, sampai orang yang punya jiwa kesyirikan datang ingin mencari berkah ke makam Nabi alaihi salatu wassalam, mencari berkah di mana-mana tempat yang itu mungkin punya nilai sejarah, terkumpul dari seluruh dunia warna-warni barakallahu fikum perkara-perkara asing di dalam agama ini dan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Mari kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Agar kita tahu ke depan tadi, bahwa terjadinya perselisihan, perpecahan karena munculnya apa? Karena munculnya perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan barakallahu. Jangan sampai kita bayangkan perkara baru dalam urusan agama hanya sebatas bidah. Oh bukan. Perkara baru dalam urusan agama itu adalah sampai menjurus kepada kekufuran dan kesyirikan yang diistilahkan oleh para ulama al-bid'atu al-mukaffiratu. Bid'ah yang menjadikan seseorang itu kufur dari agama. Oke, mana dia? Kesyirikan itu di muka bumi ini adalah perkara baru dalam agama Allah Azza wa Jalla yang membuat perpecahan yang sangat hebat. Barakallahu fikum. Dan segala yang terkait dengan perkara-perkara baru yang bukan dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan munculnya perselisihan. Makanya antum melihat di kalangan sekup ahlus sunnati wal jamaah, misalkan Adam Ayam tenang dengan dakwah, tiba-tiba muncul perkara baru. Ya, ini yang akan menjadi penyebab terjadinya gesekan antara yang satu dengan yang lain di saat munculnya perkara baru yang dia tidak pernah kenal itu semua. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan bahwa termasuk sikap dan jalan orang yang selamat tampil untuk melakukan pengingkaran terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama. Tapi ingat barakallahu fikum, tidak ada yang paling penyayang terhadap umat ini seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, arhamun nasi linnasi ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang paling penyayang terhadap umat ini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Kenapa? Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang paling penyayang di tengah manusia. Kenapa barakallahu fikum? Tuntunan dari para sahabat yang lain. Karena tuntunan dari para sahabat Nabi yang lain. Yang lain ada jawaban? Yang paling penyayang terhadap manusia ini kata Syekhul Islam adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Kenapa dikatakan ahlus sunnati wal jamaah arhamun nasi linnas? Ahsan hadza huwa. Karena ahlus sunnati wal jamaah yang menyodorkan terbaik buat kaum muslimin. Kedua, ahlus sunnati wal jamaah yang telah memperingatkan kaum muslimin dari malapetaka dunia dan akhirat mereka. Barakallahu fikum. Orang yang paling penyayang di tengah manusia. Tetapi iblis menampilkan kasih sayang yang tinggi dan dalam ini bagikan orang yang paling keras di tengah muslimin atau manusia. Setan, iblis yang mengkaburkan upaya, usaha, kasih sayang ini bagikan gambaran ketidaksukaan, kebencian, permusuhan, kekerasan. Setan yang punya perbuatan barakallahu. Ketika temannya yang salah, dia segera untuk kemudian mengingatkan dia, menasihati dia. Ketika dia tidak mau dinasihati, dia pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau ternyata temannya ini berbahaya dengan kesalahan dan kekeliruannya, dia mencoba memperingatkan orang lain, hati-hati itu. Orang ini punya pemikiran ini. Ini namanya kasih sayang. Tetapi setan membalik. Setan manusia atau setan jin membalik ini semua seolah-olah gambaran ketidaksukaan, kekerasan, kebencian, dan seterusnya. Padahal itu adalah kasih sayang yang dalam terhadap saudaranya sendiri. Maka ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang memperingatkan dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Karena inilah yang telah memecah belah persatuan mereka. Maka oleh karena itu jangan minder. Sudah kita sebutkan di depan bahwa konsekuensi memperjuangkan kebenaran itu atau memperjuangkan keselamatan adalah sangat-sangat besar. Sampai Nabi menyebutkan konsekuensinya, Anda akan dicela oleh orang yang ahlu tahzil. Ahlu tahzil ini adalah orang yang tadi berjalan bersama Anda, ya, berdakwah bersama Anda. Ketika ada sesuatu prinsip yang dia salah dan engkau berpegang terhadap prinsip yang benar, dia menghinakan engkau, dia merendahkan engkau, dia mencela engkau, dia meremehkan engkau, dia menghabisi engkau. Memang itu adalah konsekuensi. Akan dilabrak oleh orang yang mungkin tidak setuju dengan dia. Padahal dia sama-sama berjuang. Atau dari lawannya sendiri. Orang yang memang berada di atas kebatilan. Maka salah satu yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah, senjata bersabar untuk terus berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka sekali lagi barakallahu fikum, kita punya teladan yang sangat mulia dari perjalanan utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun para pilihan-pilihan yang terbaik ini yang lepas dari celaan dan cercaan. Nabi kita pernah dituding seseorang yang gila atau tidak? Pernah dituding apa tidak? Orang-orang jahiliyah tahu sifat orang gila itu. Nabi kita dituding tukang sihir. Nabi kita dituding penyair. Berbagai macam tudingan dan tuduhan. Kenapa mereka melontarkan kalimat-kalimat itu? Belum lagi melihat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata kaumnya? Kami tidak melihat Anda itu lebih baik dari kami. Anda ini sama dengan kami. Kedua, tidak ada yang mengikuti Anda itu kecuali orang-orang gembel. Orang-orang yang aradiluna, orang yang gembelan badiyar ra'i, orang yang rendah dan cetek akalnya. Kalau mereka pintar wahai Nuh, mereka tidak akan mengikuti Anda. Tetapi yang mengikuti Anda itu adalah orang-orang gembelan, kata celaannya kepada Nabi Nuh, dan orang-orang yang cetek akalnya. Ya Allah, mensifati orang yang mengikuti kebenaran itu adalah orang yang pendek akalnya, orang yang cetek pikirannya. Barakallah. Celaan kepada para nabi dan rasul, celaan kepada kaum mukminin yang bersama mereka. Sebaliknya, orang yang mencela dan memusuhi ini mengatakan kami yang ahdikum ila sabilir rasyad, kami yang akan membimbing kalian kepada jalan yang terpuji. Loh, kok bisa? Begitulah dia. Perjalanan sekaligus sebagai konsekuensi di saat seseorang ingin menjalani jalan keselamatan. Jangan heran kalau orang yang salah itu mengaku orang yang sedang memperbaiki di tengah umat. Jangan heran kalau orang yang tersesat itu menganggap diri orang yang paling terbaik di tengah umat, menjatuhkan orang-orang yang sangat penyayang kepada umat tadi. Semuanya ini adalah resiko dan konsekuensi dalam memegang prinsip keselamatan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan apa yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang kokoh berpegang dengan sunnah dan menggigit sunnah itu dengan gigi geraham kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.